بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Bulan yang lalu kita sudah membahas salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Kita sekarang lanjut ke nama dan sifat yang berikutnya, yaitu Al-Halim. Nama Al-Halim disebut berulang di banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya surah Fatir 41, Allah berfirman, Innallaha yumsikus samawati wal ardu antazula walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Apabila langit dan bumi runtuh, tak ada yang bisa menahan kedua-duanya, satupun dari makhluknya selain Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha Halim dan Maha Ghafur. Ini ayat pertama yang mengandung kata Al-Halim. Kedua, Al-Baqarah 235, Allah menyatakan, Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Makanya hati-hati kalian, waspada kalian. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Halim. Juga dalam Al-Ahzab 51, Allah berfirman, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman hakima. Aliman halima. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Dan Allah Maha Alim dan Maha Halim. Itu tiga di antara sekian banyak ayat yang mengandung kata-kata Halim sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun makna Al-Halim adalah Alladzi la ya'jilu an ibadihi bi'uqubatihim ala dhunubihim wa ma'asihim. Yara ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sawnah wa huwa yahlimu alaihim. Fayuakhiru wa yanduru wa yuajjilu wa la yuajjil. Wa yuwalin ni'am alaihim ama'a ma'asihim. Wa kathrati dhunubihim wa zallatihim. Fayahlimu an muqabalatil asiyina bi isyanihim. Wa yuhmiluhum kai yatubu. Wa la yu'alijuhum bil uqubati kai yunibu wa yarji'u. Makna Al-Halim adalah zat yang tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman kepada hamba-hambanya atas dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi hamba-hambanya banyak dosa, banyak maksiat, Allah tidak terburu-buru dalam memberikan azabnya. Ini makna al-halim, yang tidak terburu-buru memberikan azab. Dia melihat hamba-hambanya kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, tapi Allah halim kepada mereka atas kekufuran dan kemaksiatan mereka, lalu ditunda azabnya. Tidak langsung, tidak segera. Allah melihat dulu dan menunda azab, tidak tergesa-gesa. Selama menunggu, selama Allah menunda azab, selama itu Allah tetap melimpahkan nikmatnya kepada mereka di tengah kemaksiatan mereka, di tengah banyaknya dosa dan penyimpangan mereka. Mereka tetap berdosa, bermaksiat, bahkan kufur, tidak langsung segera diazab, tapi tetap nikmatnya itu tercurah. Maka Allah halim kepada mereka, halim dalam arti tidak segera memberi azab sebagai respon atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah menunda azab bagi mereka agar mereka taubat terlebih dahulu. Tidak bersegera menimpakan azab agar mereka kembali kepada Allah. Nah, satu hal kalau kita dijahati orang, kita tidak langsung membalas. Salah satu pertimbangannya karena kelemahan kita, rek malas, oke dah siena. Gitunya, ketidakmampuan kita, makanya tidak membalas. Kalau Allah tidak, hilmnya Allah terhadap orang yang kafir kepadanya, yang maksiat kepadanya, itu didasarkan pada ilmu, kekuatan, dan kekuasaan, bukan karena kelemahan. Tidak mengazabnya Allah kepada mereka, menundanya azab Allah kepada mereka bukan karena lemah. Allah berfirman dalam surah Fatir 44, Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana akibat yang dialami oleh orang-orang yang kafir sebelum mereka, padahal mereka itu dulunya lebih besar kekuatannya daripada mereka. Orang zaman bahula lebih kuat, lebih hebat daripada zaman sekarang, tapi Allah hancurkan juga. Dan tidaklah Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah baik di langit ataupun di bumi. Dan sungguhnya Allah Maha Alim dan Maha Qadir. Jadi dalam ayat tersebut Allah mengabarkan tentang sifat hilmnya Allah kepada ahli maksiat, kepada para pendosa, kepada orang yang banyak melakukan kezaliman, bahwa seandainya Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka secara langsung, begitu dosa diazab, tak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Bayangkan, setiap detik kan pasti ada yang berdosa di muka bumi ini ya. Setiap detik itu. Entah di mana. Dikira di sekitar kita mungkin ada yang berdosa. Termasuk di masjid ini sekarang ada yang berdosa mungkin. Apa dosanya? mungkin ketidakikhlasan ketika ngaji kayak gini gitu, itu dosa bukan? Ya dosa lah. Turun azab. Orang yang di sekelilingnya juga terkena azab. Gak akan ada yang tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl 61, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Seandainya Allah menghukum manusia karena kedzaliman manusia itu, niscaya tak akan tersisa satu makhluk pun di atas permukaan bumi ini. Akan tapi Allah menunda, mengakhirkan azab untuk mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Dan ketika saat azab itu tiba, maka tidak bisa ditunda walaupun sesaat dan tak bisa diawalkan, disegerakan. Akan terjadi tepat pada saat yang Allah tetapkan. Dalam Al-Kahfi ayat 58 Allah menyatakan warabbukal ghafuru dzurrahmah walau law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Dan Rabbmu maha pengampun dan maha yang memiliki rahmat. Seandainya Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, seandainya Allah mau menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, niscaya Allah akan segerakan azab bagi mereka. Tapi karena Allah tidak segera memberi hukuman, tapi ditetapkan pada waktunya ballahum mau'idun, bahkan bagi mereka ada waktu yang ditentukan untuk menerima azab, la yajidu min dunihi mau'ila, tak ada satu pun pelindung bagi mereka selain Allah apabila Allah menimpakan azabnya kepada mereka. Jadi lihat hilmnya Allah. Sekalipun mereka berbuat syirik kepada Allah, sekalipun mereka terjerumus dalam perbuatan yang mengundang murka Allah, sekalipun mereka selalu bersungguh-sungguh menyelisihi dan memerangi agamanya, memusuhi wali-wali Allah, Allah tetap bersifat hilm kepada mereka. Tetap Allah mengucurkan berbagai macam kebaikan, memberi rizki kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Allah itu zat yang paling sabar di dalam menerima perbuatan atau kedurhakaan hamba-hambanya. Ini dalam Sahih Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi. Allah berfirman, yastumuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ayastumani wa yukadzibani wa ma yanbaghi lahu ayukadzibani. Amma shatmuhu فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. Kata Allah, ibnu Adam telah mencela aku. Padahal tidak layak bagi dia untuk mencela aku. Dan anak Adam telah mendustakan aku, padahal tidak layak bagi dia mendustakan aku. Adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapan mereka bahwa aku punya anak. mengklaim mengatakan Allah punya anak itu mencela Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengatakan Allah punya anak itu mencela Allah, menyinggung enggak? Menyinggung. Nah, karena orang yang mengklaim Allah punya anak itu sama dengan mencela Allah, enggak boleh kita dukung. Selamat ya. Sama dengan mendukung mencela Allah Azza wa Jalla. Mengucapkan selamat kepada orang yang mencela Allah Azza wa Jalla. Ikut terlibat tuh. Dosanya sama. Adapun mereka mendustakan aku dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan mengembalikan aku sebagaimana Allah telah menciptakan aku pertama kali. Meyakini bahwa mereka enggak akan dibangkitkan itu sama dengan mendustakan Allah. Karena Allah mengabarkan kalian akan dibangkitkan lagi nanti. Enggak percaya, didustakan Allah. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adhan sami'ahu min Allah. Innahum la yad'uni lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum." Tak ada seorang pun atau tak ada sesuatu pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya selain Allah. Allah itu paling sabar. Menghadapi gangguan atau sikap kasar namanya pun tentu. Sikap kurang ajar makhluknya kepadanya. Allah sabar. Di mana letak kesabarannya? Mereka mengklaim bahwa Allah punya anak, tapi Allah tetap memberi kesehatan kepada mereka dan rizki kepada mereka. Orang-orang yang menyatakan Allah punya anak dan saya menyembah anaknya gitu ya. Itu diberi kesehatan dan diberi harta, diberi rizki? Ya, rizkinya melimpah. Lebih sehat dari umumnya kaum muslimin, diberi pangkat jabatan kekuasaan. Barijeng mereka tuh meyakini Allah punya anak. Allah disakiti tapi dibalas dengan rizki dan pemberian lainnya. Sabar apa tidak? Sabar. Coba kalau kita disakiti, terus yang menyakiti kita itu minta kepada kita, dikasih enggak? Enggak. Enak saja minta. Tadi ges nyinggung kan gitu. Paling dibebek, diteke. Kan gitu. Ini mah tidak minta tidak apa. Mencela Allah. Dengan mengatakan Allah punya anak. Tapi tetap diberi rezeki. Diberi pangkat. Diberi jabatan. Diberi kekuasaan. Diberi berbagai macam anugerah di dunia. Sabar enggak? Sabar. Tak ada yang lebih sabar daripada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau, "Wa huwa ma'a hadha syatam lahu wa takdzibi yarzuqu syatim al-mukadzdzib wa yu'afihi wa yadfa'u anhu wa yad'uhu ila jannatihi." ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدله بسيئاته حسنات ويلطف به في جميع أهواله ويؤهله لإرسال رسله ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah sekalipun dia dicela dan didustakan, tetap memberi rizki kepada si pencela dan orang yang mendustakan tadi. Tetap menyehatkan mereka, tetap membela mereka, tetap menyeru mereka agar masuk ke surganya. tetap menerima taubatnya apabila mereka taubat dan mengganti kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan. Jadi kalau seorang sudah berdosa lalu taubat, itu kesalahannya Allah ganti dengan kebaikan. Allah tetap bersikap lemah lembut kepada mereka dalam segala hal, menunda azab kepada mereka dengan cara diutusnya para nabi, para rasul, dan menyuruh para nabi, para rasul itu untuk bersikap lemah lembut dan lunak ketika berbicara kepada mereka. Coba lihat umpamanya si Fir'aun. Betapa hilemnya Allah kepada si Fir'aun. Sekalipun si Fir'aun itu, dagemes artinya pakai si, sangat durhaka, sangat sombong di muka bumi, mengadakan berbagai macam kerusakan. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Yang gak beriman kepadanya disiksa, Bani Israel dijajah, dikerja paksa dan seterusnya. Allah utus dua orang nabi dan rasul yang sezaman dengannya, dan kalawan implik-implik, kata orang Sunda mah, non implik-implik teh, dengan amanah idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah kelewatan. Katakan kepadanya perkataan yang lembut, yang lunak. Jangan kasar. Jangan keras. Jangan ada celaan. Mudah-mudahan dia ini bisa ngambil pelajaran dan takut terhadap peringatan. Coba, kurang apa si Fir'aun dalam hal kedurhakaan, nyaris tak ada tandingannya. Tapi sedurhaka itu, Allah masih tetap menunggu tobatnya si Fir'aun. Diberi peringatan dengan diutusnya dua rasul, Musa dan Harun. Dan diimplik-implikin ke Musa sareng Harun. Yaitu, berkatalah kalian berdua dengan perkataan yang lembut, yang lunak. Durakanya itu gak ada tandingnya si Fir'aun itu. Tapi tetap diperlakukan selemah lembut. Dan ini termasuk salah satu bentuk sifat halimnya Allah Azza wa Jalla. Termasuk sifat hilemnya Allah Azza wa Jalla kepada orang yang menyatakan Allah punya anak. Mereka tetap oleh Allah diajak bertobat dan dibuka pintu tobat bagi mereka. Memang Allah memvonis mereka kafir dengan omongan dan keyakinannya. Allah punya anak, Allah Trinitas, itu dengan ucapan itu kafir. Tapi Allah masih membuka pintu tobat, kalau mau tobat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 73. Kata Allah, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahidu wa illam yantahu amma yaqulun layamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafur rahim. Kata Allah, sungguh telah kafirlah. Ini vonis dari Allah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu di antara tiga oknum. Salah satu di antara trinitas. Kata Allah kafir. Tapi ada orang tuh yang misalnya, kalau orang Nasrani melihat Nabi Isa, yang dilihat itu adalah dibalik Nabi Isa, yaitu Allah, lalu menyembahnya, selamat mereka. Ada yang begitu ya. La ilaha illallah. Ini efek filsafat kayak begitu. Difilsafatin segala sesuatu. Akhirnya yang salah, yang keliru dicari uzur pembenaran sehingga dianggap tidak salah. Allah menyatakan telah kafir orang yang berkata Allah itu salah satu di antara tiga trinitas, tiga oknum. Padahal tidak ada sembahan yang hak kecuali satu ilah saja, satu sembahan yaitu Allah. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pastilah orang-orang kafir itu akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Lalu Allah menyatakan, tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah masih mengajak, ayo tobat, ayo minta ampun. Karena Allah ghafurur rahim. Sehebat itu kedurhakaan mereka, tapi Allah mengajak, ayo tobat, ayo minta ampunan. Diterima tobatnya, diampuni dosanya. Itu salah satu sifat hilm Allah. Di antara bukti sifat hilm Allah adalah kepada ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit. Tapi parit bukan isi air. Isinya apa? Suluh. Kayu-kayu bakar lalu dinyalakan oleh api. Itu sang raja dalam surah Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud. Celaka ashabul ukhdud. Maksud ashabul ukhdud pembuat parit. Ini didasarkan kepada kisah gulam yang disuruh belajar sihir ke tukang sihir, tapi di tengah jalan ketemu rahib, akhirnya dia memilih ajaran rahib. Itulah intinya. Dan mendakwahkan tauhid, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah, meninggalkan penyembahan kepada yang lainnya. Raja ketika itu yang berkuasa seperti si Fir'aun tadi. Rakyatnya disuruh menyembah dirinya. Sampai akhirnya orang-orang yang beriman kepada Allah ditangkepin, dibunuh dengan cara yang sadis. Si rahibnya kan sampai digergaji dari mulai kepala ini, ubun-ubun sampai ke selangkangan dibagi dua tuh. Mati enggak? Ya iyalah mati. Dan matinya itu kebayang mengenaskan, diragaji loh. Srek, srek, srek dari kepala. Masih untung sama samurai. Pet, gitunya. Saat itu terbelah, saat itu mati. Kan gitu. Ini mah gergaji. Srek, srek, srek. Kebayang gak? Bukan gergaji mesin yang srek langsung gitu. Manual. Dulu kan gak ada mesin. Seperti itu. Sampai gulam juga dibunuh. Walaupun susah. Lalu gulam memberikan tips, kalau kamu bunuh saya gampang. Ikat saya di pohon kurma, siapkan, bentangkan panah. Sebelum anak panah dilepaskan, katakan olehmu secara keras, Bismillahirrabbilgulam. Di hadapan orang-orang. Orang-orang menyaksikan, kumpulkan orang. Semuanya. Ikat saya, panah. Sebelum memanah, Bismillahirrabbilgulam. Dilakukan oleh si raja. Orang-orang suruh menonton, lalu diikat gulam, dipanah, Bismillahirrabbilgulam, melesat. Itu si jamparing melesat. Jamparing itu anak panah. Dep, kena dada gulam. Gulahek, mati. Sad ending. Boga lalakona maut. Tapi ini nah. Keberhasilan dakwah bukan untuk si da'i. Apa tujuan dakwah? Mengajak manusia kepada Allah. Itu. Bukan mengajak manusia untuk kesejahteraan si da'i. Asal ajaran Allah menyebar, sukses dia. Walaupun si da'inya mati. Gulam ini mati. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang begitu melihat kasus ini langsung serentak berteriak, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Rabb gulam. Semuanya. Ini yang sangat ditakuti oleh raja. dibunuhnya orang-orang yang beriman agar tidak ada lagi pengikut orang yang beriman, agar semuanya menyembah dirinya. Dibunuhnya gulam agar ajarannya tidak menyebar. Itu yang ditakutkan. Ternyata setelah gulam mati, semua orang beriman. Kalap ini si raja. Bikin parit. Terus diisi oleh kayu bakar. Lalu dinyalakan. Kata raja, siapa yang tidak mau beriman kepadaku, beriman kepada Rab Gulam, hayo terjun. Siapa yang beriman kepadaku, dia selamat. Orang-orang semua terjun. Kekobaran api di dalam Ukhdud tadi. Makanya Allah melaknat tuh si Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Kutila Ashabul Ukhdud. Kurang gimana durhakanya coba. Dia menyaingi Allah dalam hal penyembahan, mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah. Semua yang beriman kepada Allah dihukum dengan cara dibakar. Kurang gimana jahat orang itu. Tapi sejahat itu Allah masih membuka pintu tobat bagi mereka. Kalau mereka mau tobat. Allah berfirman dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mu'minin mu'minat itu di Ashabul Ukhdud tadi. Orang mu'min mu'minat yang beriman kepada Allah, yang kemudian disiksa dengan cara dibakar di parit. Nah, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mukminin dan mukminat kemudian tidak tobat, bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar kalau tidak tobat. Adapun kalau tobat, selamat. Diampuni dosanya. Tidak akan diazab dengan jahannam, dengan azab yang membakar. Lihat, sejahat itu mereka sudah membunuh orang-orang mukmin, Allah tetap buka pintu tobat bagi mereka. Kalau tobat diampuni, kalau tidak tobat baru diazab. Ini sifat hilmnya Allah. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, unduru ila hadzal karami wal jud qatalu awliya'ah wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Perhatikan kedermawanan dan kebaikan Allah kepada mereka. Mereka membunuh para wali Allah, tapi Allah tetap menyuruh mereka taubat dan mengajak mereka untuk meraih ampunan Allah Azza wa Jalla. Perkataan Imam Hasan Al-Basri ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini. Di antara sifat hilm Allah adalah Allah menahan langit dan bumi agar tidak jatuh, tidak hancur. Walaupun orang yang hidup di bawah kolong langit, di atas permukaan bumi selalu durhaka. Kalau di sensus, lebih banyak yang durhakanya daripada yang taatnya. Lebih banyak orang kafirnya daripada orang muslimnya. Di kalangan orang muslim juga lebih banyak yang durhakanya daripada yang taatnya. Yang taatnya sedikit. Lebih banyak pendosanya. Di atas tanah, di bawah kolong langit. Tapi Allah tetap tahan langit agar tidak jatuh. Allah tetap tahan bumi secara utuh. Walaupun orang-orang di atasnya durhaka. Itu salah satu sifat dari hilmnya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Fatir 41, inna allaha yumsiku samawati wal ardu antazula walain zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Kalau kedua-duanya runtuh, enggak ada seorang pun yang bisa menahan tuh. Runtuhnya itu karena murka Allah karena kedurhakaan mereka. Tapi walaupun mereka durhaka, karena Allah Halim, ditahan tuh. Tidak langsung diadab dalam bentuk langit ini diruntuhkan. Enggak. Ditahan langit, ditahan bumi. Karena Allah Maha Halim dan Maha Pengampun. Halim artinya apa? Menunda azab kepada orang yang durhaka. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh As-Sa'di ini guru dari Syekh bin Baz, guru dari Syekh Al-Utsaimin. Ketika menafsirkan ayat ini, surah Fatir ayat 41. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala an kamali kudratihi wa tamami rahmatihi wa sa'ati hilmihi wa magfiratihi. Wa annahu ta'ala yumsiku samawati wal ardu aniz zawal fa'innahuma law zalata ma'an amsakahuma ahadun minal khalqi wal ajizat kudratuhum wa quwahum anhuma walakinnahu ta'ala qadha ayyakuna kama wujida liyahsula lil khalqil qarar wal naf wal i'tibar wal ya'lamu an azimi sultanih wa quwwati qudratihi ma bihi tamtali'u qulubuhum lahu ijlalan wa ta'ziman wa mahabbatan wa takriman wal ya'lamu kamala hilmihi wa magfiratihi bi imhalil mudhnibin wa adami mu'alajatihi lil 'asin wa ma'a annahu law amara as-samaa'a la hasabatshum wa law adzina lil ardi la abtalat labtala'atshum walakin wasi'atshum maghfiratuhu wa hilmuhu wa karamuhu innahu kana haliman ghafura. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mengabarkan dalam ayat tadi tentang kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan rahmatnya, luasnya sifat hilm dan ampunan Allah. Bahwa Allah Azza wa Jalla tetap menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Langit dan bumi ini seandainya runtuh, tak ada sesuatu pun dari makhluknya yang mampu menahannya karena lemahnya kekuatan dan kekuasaan makhluk. Gak bisa nahan langit dan bumi. Tapi Allah Azza wa Jalla menetapkan langit dan bumi seperti adanya. Seperti sekarang, tidak runtuh tapi utuh. Untuk apa? Agar makhluk tetap bisa menetap, bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Dan agar mereka itu tahu agungnya kekuasaan Allah, kuatnya kekuasaan Allah. Agar memenuhi hati-hati mereka dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, mencintai dan memuliakan Allah, dan agar mereka tahu sempurnanya sifat hilm dan ampunan Allah dengan cara ditundanya azab bagi para pendosa. Tidak langsung diberi sanksi kepada orang-orang yang maksiat. Seandainya Allah memerintahkan langit untuk runtuh, niscaya akan menimpa mereka. Sebagaimana kalau Allah mengizinkan bumi untuk terbelah, akan belahlah bumi ini. Akan tapi luasnya ampunan dan hilm Allah serta kemuliaan Allah menyebabkan manusia atau makhluk selamat dari semua itu. Lalu di akhir hayatnya dikatakan, innahu kana haliman ghafuro. Karena sungguhnya Allah Maha Halim dan Maha Pengampun. Halimnya Allah menyebabkan mereka tidak diazab segera karena dosa-dosanya, enggak. Ya, dibiarkan loh, ditunggu tobatnya. Nanti waktu menetapkan azab sudah ada. Pada waktunya, dan kalau waktunya tiba, sudah. Enggak ada yang bisa menahan, enggak bisa diundurkan, enggak bisa dipajukan, pasti menimpa. Itulah yang teralami oleh kaum-kaum terdahulu yang kekuatannya lebih dahsyat daripada kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Kadang nama Allah Al-Halim disandingkan dengan nama lain Al-Alim. Menunjukkan hilmnya Allah didasarkan pada ilmu. Allah berfirman, la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Pasti Allah akan masukkan mereka ke surga dengan cara masuk yang mereka ridhoi, yang mereka sukai, karena sungguhnya Allah ma'alim dan maha halim. Kadang-kadang sifat halim Allah disandingkan dengan ghani. Seperti dalam Al-Baqarah 263 Allah berfirman, qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah, ucapan yang baik serta ampunan lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan perkataan dan sikap yang menyakiti, menyakiti orang yang diberi. Ngasih tapi mukanya cemberut, ngasih tapi dilempar tah lebok. Gimana rasanya kepada yang diberi? Sakitnya, tah mangga masian sing meleg. Memberi tapi menyakiti, ada yang begitu? Ada. Lebih baik menolak permintaan dengan perkataan yang baik. Aduh punten, nuju kere, nuju boke, gitunya. Punten pisan, itu lebih enak ya. Daripada ngasih gitu, dasar pemalas tah umpamanya. Tapi menyakiti. Ucapan yang baik dan ampun lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan sikap yang menyakiti. Dan Allah maha ghani dan maha halim. Halim di sini disandingkan dengan ghani. Maknanya apa? Ada kaitan? Pasti adalah. Halimnya Allah bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Kadang-kadang kita tidak mensanksi, memberi sanksi kepada orang yang jahat kepada kita, padahal kita mampu, hanya karena kita masih butuh dukungan mereka. Masih butuh keberadaan mereka, peran mereka, gitu kan? Kalau manusia begitu. Allah mah memberi ampunan atau menunda azab bukan karena butuh kepada mereka, enggak. Makanya disandingkan ghaniyun halim. Kadang sifat halim Allah, Allah sandingkan dengan syakur. Syakur sudah kita bahas kemarin, bulan yang lalu. Kata Allah, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya infak dan sedekah. Kenapa infak dan sedekah oleh Allah diistilahkan memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Karena dalam hukum Allah setiap pinjaman wajib dikembalikan. Sedekah disebut memberi pinjaman yang baik kepada Allah memastikan sedekah itu pasti Allah ganti di dunia. Dengan pergantian yang berlipat ganda. Dan di akhirat pahalanya luar biasa. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Dalam surah Al-Hadid. In tuqridullaha qardan hasana. Kalau man dalladhi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifu, Allah akan ganti yang berlipat. Di dunia walahu ajrun karim, dan di akhirat baginya pahala yang mulia. Jadi yang sedekah itu digantinya di dunia akhirat. Di dunia diganti dengan harta yang seperti yang disedekahkan dengan jumlah yang berlipat, yudha'ifu. Tapi berlipatnya berapa kali lipat tidak disebutkan di sini, pokoknya berlipat. Allah mah tidak akan pernah memberi balasan yang sepadan dengan kadar kebaikan. Enggak, tapi berlipat. Nah, sedekah disebut memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Maknanya sedekah itu pasti diganti di dunia. Selain di akhirat dengan pahala yang sangat banyak. Kenapa? Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni. Sedekah itu mengundang ampunan Allah. Kenapa? Wallahu syakurun halim, karena Allah maha syakur. Sudah kita jelaskan, syakur itu maha pembalas terhadap semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Dibalasnya dua, di dunia dan di akhirat. Dua dimensi, untuk lahir dan untuk batin. Ya, itu si maha syakurnya Allah disandingkan dengan halim. Kadang halim disandingkan oleh Allah dengan sifat ghafur. Seperti Al-Baqarah ayat 235, Allah menyatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah, sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian, maka waspada kalian. Jangan sembarangan ngomong isi hati yang buruk, yang suudzon dan sejenis. Allah tahu dan akan Allah hisab. Dan ketahuilah bahwa Allah ghafur dan halim. Jadi pemaafnya Allah termasuk salah satu bentuk sifat halimnya Allah. Ini beberapa ayat yang menjelaskan halim disandingkan dengan beberapa nama dan sifat lain yang menunjukkan ada keterkaitan antara dua sifat tadi. Maka di akhir penjelasan tentang ayat-ayat tadi berkata muallif hafizahullah Syekh Abdul Razzaq, wa fi hadza dilalatun ala anna hilmahu an ihatatin bil ibad wa amalihim wa an ghaniin anhum fala tanfa'uhu ta'atu man ata'ahu wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa wa an syukrin fayashkurul qalil minal amal wa yuthibu 'alaihi thawabal 'adzim wa an maghfiratin fayatajawazu 'anit ta'ibil munib mahma 'azuma ithmuhu wa kabura jaramuhu fama a'zamu hilmuhu wa ma ausa'u fadluhu wa ma ajzalu 'ata'ahu wa mannahu falillahil hamdu wa falillahil hamdu syukra wa lahul mannu fadla hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di dalam ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa hilm Allah itu, pertama, ya, hilm Allah, sifat hilm Allah dibangun di atas ilmu Allah tentang hamba dan amal-amalnya. Semua amal hamba lahir batin Allah ketahui. Makanya hilm disanding dengan alim, seperti innallaha la'alimun halim dalam surah Al-Hajj ayat 59. Allah mah alim dan halim. Hilmnya Allah didasarkan pada ilmu. Juga kedua, hilmnya Allah didasarkan pada sifat ghani Allah. Maknanya, kalau Allah menunda azab, kalau Allah memberi ampunan, itu bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Bukan karena Allah diuntungkan dengan ketaatan orang-orang yang taat. Bukan karena Allah takut dirugikan oleh orang yang maksiat karena kemaksiatannya, enggak. Ketaatan seorang yang taat enggak ada manfaat bagi Allah. Kedurhakaan ahli maksiat tidak madarat sedikit pun kepada Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia enggak ngaruh, enggak memberi keuntungan, enggak memberikan kerugian sedikit pun kepada Allah. Jadi kalau Allah merintahkan manusia taat dan ibadah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Penjelasan ayat tadi juga menyatakan bahwa sifat hilm Allah dibangun di atas sifat syukur Allah. Maknanya Allah mensyukuri yang kecil dari amalan manusia. Mensyukuri di sana artinya membalas kebaikan sekecil apapun, memberi pahala. Sifat hilm Allah juga dibangun di atas sifat ghafur Allah. Maknanya Allah mengampuni, menghapus dosa orang-orang yang tobat, yang kembali kepada Allah, sebesar apapun dosanya, sehebat apapun kejahatannya. Betapa agungnya sifat hilm Allah, betapa luasnya karunia Allah, betapa melimpahnya pemberian Allah dan anugerah dari Allah, maka milik Allah lah segala macam pujian. Milik Allah lah segala macam karunia dan anugerah dengan pujian yang sangat banyak, baik penuh barokah, sebagaimana yang disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah penjelasan tentang sifat hilm Allah azza wa jalla. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah sifat lainnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Di meja saya ada dua buku. Judulnya Ensiklopedia Asmaul Husna, terjemahan dari kitab Fiqih Al-Asmaul Husna ini. Satu Ikhwan, satu Akhwat ya. Ikhwan, ada yang mau buku ini terjemahnya cung? Tuh, sebelah kanan. Ini nih, nama-nama. Nama Saifuddin. Saifuddin. Khalid. Saifuddin. Saifuddin, Masya Allah. Saifuddin jadi Khalid. Yang salah bukan lidahnya, bukan telinga saya juga. Sound yang kurang jelas. Sound system yang salah. Baik, barakallahu fiik Saifuddin. Pertanyaan, apa arti hilm? Bisa menjadi penyantun atau juga menahan? Menahan apa? Menahan dari murka Allah, termasuk menahan langit. Menahan langit, menahan bumi, terus menahan apa lagi? Menahan murka dan azab Allah. Murka dan azab Allah azza wa jalla. Menunda azab kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya, walaupun Allah disakiti, walaupun Allah kepada, dizalimi. Ayah, kepada orang-orang yang durhaka. Barakallahu fiik. Satu lagi Ahwat ngacung, ditunjuk oleh panitia. Kalau sudah, kabari. Bismillah. Sudah ya. Allah berfirman dalam hadis kursi, hambaku telah mencela aku, padahal enggak layak dia mencela aku. Dan hambaku telah mendustakan aku. Nah, gimana bentuk mencela Allah dan mendustakan Allah? Allah punya anak. Itu mencela itu. Jangan katakan itu. Tidak mempunyai anak. Iya, mencela Allah mengatakan bahwa Allah punya anak. Kalau mendustakan Allah? Menduakan Allah. Iya gitu. Menganggap Allah beranak. Itu mencela. Nah, sekarang mendustakan. Tidak dibangkitkan dari akhir. Bahwa Allah tidak akan membangkitkan aku pada hari kiamat. Ya, barakallahu fiik. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat umrah dulu, saya pergi tanpa mahram, hanya dengan teman dan sepupu perempuan. Setelah sering kajian sunnah, saya baru tahu kalau hal tersebut salah. Bagaimana dengan ibadah umrah saya, apakah tertolak? Doakan ya Ustaz, semoga bisa umrah dan haji sesuai sunnah. Taib, kalau umrah dulu tanpa mahram lah umrah yang pertama, berarti wajib bagi dia. Maka boleh tanpa mahram, seperti haji atau umrah yang pertama, haji yang pertama. Ikhtilaf para ulama, tapi jumhur ulama menyatakan boleh. Karena apa? Karena mahram bukan salah satu syarat wajibnya haji. Kalau sudah terkena kewajiban karena mampu dari segala segi, berangkat walaupun tanpa mahram. Karena wajib rukun Islam. Adapun kalau yang kedua, ketiga berarti sunnah, maka tidak boleh. Jadi kalau umroh kemarin umroh yang pertama, aman insyaallah, enggak apa-apa. Bagaimana ibadah umrohnya? Ya kalau rukun syaratnya terpenuhi, diterima oleh Allah. Semoga umrohnya makbulah, mabrurah ya. Doakan semoga bisa umroh lagi ya. Semoga Allah memudahkan. Daftar sekarang, nanti bulan depan saya ada jadwal umroh tanggal 18. Saya daftar sekarang, masih dibuka ya. Gratis daftarnya mah. Atau kalau enggak, awal Ramadan saya ada jadwal lagi. Kalau enggak, awal nanti ada lagi ya. Atau kapan saja bulan-bulan yang akan datang, saya ada jadwal umroh. Insyaallah. Ada kakak dan adik. Kakak cukup berada. Adik termasuk sasaran zakat. Berarti adiknya tidak mampu ya. Apa boleh kakak menyalurkan zakat fitrah untuk adiknya? Bukan boleh, tapi lebih utama. Karena ada dua nilai. Nilai pertama zakat atau infak sodakonya, nilai kedua apa? Silaturahminya. Sang adik ketika dikasih zakat akan lebih akrab dengan kakaknya. Jadi yang lebih utama, salurkan zakat, infak, dan sodakoh kepada kerabat yang fakir, yang miskin. Asal mereka mustahik betul. Mereka tidak punya, termasuk mustahik zakat. Kita ada uang zakat, salurkan ke mereka. Itu lebih utama daripada kepada tetangga, kepada yang lain gitu ya. Kecuali kalau saudara kerabat semuanya mampu, kita ada uang zakat, baru ke orang lain, ke tetangga, ke kawan, itu boleh. Tapi yang paling utama ke kerabat, dan adik kakak adalah kerabat yang paling dekat, itu lebih utama, dibolehkan. Mohon penjelasan tentang mengazankan dan mengiqamatkan pada bayi yang baru lahir. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan tidak. Ikhtilafnya ini didasarkan kepada ikhtilaf mereka tentang kesahihan hadis Nabi SAW mengazankan Hasan dan Husain. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Sebagian ulama ada yang awalnya mensahihkan tapi akhirnya mendhaifkan. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Ghalil tentang mengadzankan bayi, awalnya menyatakan sahih insyaallah. Makanya boleh beliau menyatakan sunnah. Tapi beliau telaah lagi, ternyata ditemukan ada kedhaifan. Lalu beliau meralatnya. Hadis ini dhaif. Jadi yang menyatakan hadis sahih itu sunnah. Bagi yang menyatakan hadis ini dhaif, tidak dilakukan. Walhasil ini ulama ikhtilaf. Kalau saya pribadi tidak mengadzankan bayi. Sebab sudah enggak punya bayi. Tapi dulu-dulu semua bayi-bayi saya ada 8, ada yang diazankan. karena lebih cenderung kepada dhaifnya hadis tersebut. Tapi kalau ada orang yang mengadzankan bayi, saya tidak membid'ahkannya. Dibiarkan saja. Mungkin ilmu penjelasan yang sampai kepada dia, hadisnya sahih dan diamalkan. Maka enggak boleh kita anggap itu perbuatan bid'ah selama diikhtilafkan oleh para ulama. Hanya kita sendiri tidak mengamalkannya, tidak melakukannya. Dan tidak membid'ahkan orang yang mengamalkannya. Bagaimana tata cara akikah yang sesuai sunnah? Karena di saya suka ada marhabaan baca kitab Al-Barjanji. Al-Barjanji itu nama orang India yang ngarang kitab itu. Bukan orang Arab. Dan itu beberapa ratus tahun setelah Nabi wafat. Jadi dipastikan imam yang empat gak tahu ada Barjanji. Belum ada. Apalagi para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Barjanji datang sekian ratus tahun setelah Nabi wafat, dipastikan mengamalkan bahasa itu bukan bagian dari agama, karena bukan dari Allah dan Rasulnya. Ya, akekah, makna akekah adalah menyembelih kambing karena kelahiran bayi. Dua ekor. Kalau bayinya laki-laki, kalau kembar 5, 10 ekor. Dan satu ekor apabila bayinya perempuan. Disembelih di hari ke-7 setelah hari kelahiran. Berkata Nabi SAW, kullu gulamin rohinatun bi'aqiqatihi. Tudbahu lisabihi wa yusamafi wa yuhlaku ra'suh. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Setiap bayi yang lahir masih tergadai oleh akikahnya. Akikah itu disembelih pada hari ke-7, diberi nama di hari ke-7 dan dicukur rambutnya sampai gundul. Kata Nabi SAW, amitu anhul adha, hilangkan al-adha pada kepala si anak. Al-adha itu rambut, digundulin. Gitu ya. Jadi 3 ritual dilakukan di hari ke-7, menyembelihkan seekor kambing. Kalau wanita, kalau laki-laki 2 ekor. Terus diberi nama dan dicukur rambutnya di hari ke-7 tersebut. Itulah akikah. Adapun dagingnya mau dibagi mentah seperti kurban, mau dimasak lalu diundang orang-orang untuk makan, mau dimasak lalu dibagi-bagi, dikirim ke orang, terserah. Yang menjadi ritual dari akikahnya adalah menyembelihnya. Menyembelih ibadah. Kalau dalam rangka itu, fasholli li rabbika wanhar. Inna sholati wa nusuki. Jadi sesembelihan baik kurban atau sembelihan lain yang disyariatkan itu ibadah. Salah satunya akikah hari ke-7. Adapun membagikannya, mengundang makannya hari esoknya enggak masalah. Umpah hari ini hari ke-7 nih disembelih ya. Makan-makannya besok enggak masalah. Sebab yang menjadi ritual dari akikahnya apa? Menyembelihnya ya. Wah sekarang gak sempat masaknya ya. Bisa selesai tapi isya orang-orang sudah tiba, besok aja diadakan. Boleh. Kalau makan-makannya, dibagikannya, diundangnya, kapan saja boleh. Yang menjadi ritual dari akikahnya adalah menyembelihnya itu. Ini curhat nih. Bagaimana cara mengelola perasaan cemburu kepada istri-istri lain? Salah sasaran. Saya tidak pernah merasakannya. Dan tidak membayangkan kalau cemburu kayak gimana ya. Tanya ke istri yang mengalami ini. Dan mereka adem ayem saja. Katingali nama. Apalagi ada salah satu dari kami yang jadi istri kesayangan. Suami sering berdalih bahwa Rasulullah SAW punya istri kesayangan dan tidak bisa adil dalam hal pembagian perasaan atau kasih sayang. Betul, jangan-jangan itu tuh. Saya jadi sering merasa suami pilih kasih karena lagi-lagi saya yang selalu harus mengalah untuk kepentingan istri kesayangan. Iya, mudah-mudahan suaminya ada di sini, saya gak mau tahu siapa. Ustadz itu selalu jadi korban curhatan rumah tangga orang. Yang enak suaminya, yang liar Ustadz. Setiap berantem dibawa ke Ustadz. Berantem di hadapan Ustadz. Saya bilang kalau mau berantem di rumah aja, jangan di sini gitu ya. Jadi yang enak batur, yang liar urang. Kena getahnya. Pertama betul bahwa kasih sayang itu tidak bisa adil. Pasti ada satu dua yang lebih disayangin dari yang lain. Sangat tergantung kepada karakter, ya enggak? Bukan rupa. Ada rupanya cantik, seksi, tapi pikas belum. Itu bisa-bisa tidak disukai. Ada wanita tidak cantik, tidak seksi, tapi perhatian, penyabar, tidak bawel, tidak banyak menuntut, itu bisa lebih disayangi daripada yang cantik tapi bikin sebelum tadi, ya enggak? Ah, itu jangan-jangan kayak yang udah mengalami aja. Tapi kebayangnya gitulah, saya juga belum mengalami sih, belum ya, bukan tidak. Tapi dibayangkan gitu, kita akan lebih sayang kepada istri yang akhlaknya baik. Lebih perhatian, lembut, tidak banyak menuntut gitu ya. Nah, dibanding yang lain yang banyak menuntut walaupun lebih cantik gitu. Dalam kasih sayang, iya, kamu tidak akan bisa berbuat ini walau harustum, walaupun kamu sangat menginginkannya. Itu dari segi kasih sayang. Adapun nih memberikan hak kepada para istri pasti bisa adil. Memberi hak waktu giliran, nafkah, itu bisa. Umpah sekian hari sewang gitu ya. Kemudian nafkahnya dihitung per jiwa. Kan ada istri yang punya anak 1, 2, 3, ada yang tidak punya. Jangan sama. Semua istri dikasih sehari 100.000 seorang. Padahal ada yang anaknya 4, ada yang tidak punya anak. Adil tidak? Tidak. Tapi dihitung per jiwa. Satu jiwa umpamanya 50.000. Yang hanya istri saja sehari 50.000. Istri dengan 2 anak 150.000. Istri dengan 11 anak ada kan? Itu beda-beda gitu. Nah, adilnya itu, dalam hal pembagian waktu, dalam hal pemberian nafkah. Itu bisa adil, ya. Jangan sampai karena ini lebih cinta, lebih dicintai, nafkahnya lebih gede dan waktu tinggalnya lebih lama. Ini mah 5 hari, itu mah 2 jam. Karena kurang dicintai, gak boleh. Itu tidak adil, ya. Jadi, adil hanya bisa dilakukan dari hak, dari aspek hak para istri. Adapun tentang kasih sayang, tidak bisa rata. Pasti ada satu yang lebih dicintai, disayangi daripada yang lain. Dan itu pasti disebabkan karena karakter, karena akhlak, ya. Kalau kita ingin disayangi oleh suami, berlombalah untuk menjadi istri yang paling solihah, paling taat, paling nyenengin suami, gitu. Nah, saya ada laporan dari salah satu ummahat yang menjadi istri ketiga dari suami yang beristri 4. Dia laporan kepada saya, kami itu Ustaz ya, berembuk sesama istri. Akur, ketinggalin nama. Ketika giliran diisi pertama, Istri pertama masakin menu ini ya, karena spesialisasinya di bidang itu. Yang kedua beda lagi menu, yang ketiga ya. Jadi diatur menunya. Dan masing-masing istri memasakkan yang menjadi spesialisasinya di bidang itu. Ada yang nyayur lodeh enak, tapi kalau umpamanya bikin sop gak enak, jangan ngesop, lodeh aja terus. Ada yang jago umpamanya bikin rendang, karena orang Padang gitu. Yang lain jangan ngerendang, dia aja. Kalau yang lain ngerendang gak enak. Yang tukang rendang jangan ngalodeh, pasti gak enak gitu. Nah itu diatur begitu. Sehingga menu makan yang dimakan oleh suami bervariasi. Ini enak, itu enak, tapi berbeda menunya. Jadi keisi manapun semangat makan di sini, oh, pasti ini enak. Makan di sana pasti itu enak gitu. Gitu tuh. Akur para istri itu, ya. Saya pengen. Ini rumah tangga ideal. Saya ingin belajar ke orang itu dan pernah nanya gimana resepnya. Coba deh lu Ustaz. Gitu, walaupun yang curhat itu akhirnya cerai juga. Bagaimana hukumnya jika kita dulu jarang sholat 5 waktu? Bukan kita tuh penanya gitu. Kita mah enggak ya. Apakah kita harus terlebih dahulu melakukan qadha semua sholat yang sejak dulu kita lewat, baru bisa laksanakan sholat sunnah, atau cukup melakukan taubat, maka kita bisa melanjutkan ibadah sholat kita? Taib, barakallahu fiik. Kalau sholat tersebut sengaja ditinggalkan karena hawa nafsu, gak bisa diqadha. Walaupun diqadha seumur hidup gak akan terbayar. Yang harus dia lakukan taubat saja. Sesali masa lalu yang meninggalkan sholat, berhenti. Bukan berhenti sholatnya. Berhenti meninggalkan sholat. Artinya sholatnya continue. Ya. Dan bertekad tidak mengulang lagi. Itu tobatnya, ya. Sudah hanya itu. Lalu perbanyak sholat-sholat sunnah. Amal-amal soleh lainnya, baik fardu ataupun sunnah, seperti saum, baca Quran, zikir, berdoa, infak, sedekah, itu saja, ya. Adapun qadha hanya berlaku bagi orang yang kelewat sholat karena ada uzur, itu baru qadha. Seperti ketiduran, kelewat waktu sholat sudah habis, qadha. Walaupun sholat bukan pada waktunya. Jam segini sholat subuh karena ketiduran. Umpamanya ngeronda gitu. Jam 4 sebelum azan, lek gitu. Azan gak kedengaran. Alarm bunyi terus. Kan ada tuh ikhwan, setiap jam 3 bunyi alarm. Alarm-alarm kerek-kerek. Pas di saat ikhwan ini nginep bareng sama ikhwan-ikhwan ini, jam 3 bunyi. Bangun mah enggak. Jadi ikhwan ini terganggu. Ada yang begitu. Jadi, kalau umpamanya jam segini baru bangun, aduh belum sholat subuh. Masih ada waktu sholat subuh? Sudah enggak ada. Lakukan sholat subuh jam segini. Itu qadha. Jadi kalau ada uzur seperti ketiduran atau seperti lupa. Lupa kemarin belum sholat. Baru ingat sekarang, qadha sekarang. Atau pingsan atau operasi. Umpamai dioperasi jam 11. Beres operasi jam 3. Begitu bangun asar, duhur belum ya, qadha. Itu yang ada uzur. Adapun yang tanpa uzur sengaja meninggalkan sholat, gak bisa diqadha. Dia wajib tobat. Tidak harus sekarang membayar dengan cara diqadha untuk sholat-sholat zaman dahulu yang terlewat karena hawa nafsu, enggak. Laksanakan sholat fardu, perbanyak sholat sunat dan tobatlah dari meninggalkan sholat di masa lalu. Kalau memberi dengan harapan atau paksaan, harapan apa paksaan? Seperti mau pemilu sekarang, apakah pemberian diterima atau tidak? Enggak boleh diterima, itu rishwah. Jangan sampai terima aja, milih mah yang mana, enggak. Yang kita masalahkan status pemberian ini rishwah, suap, yang di dalamnya terkandung unsur kezaliman kepada pihak lain. Siapa yang dirugikan? Orang ya, calon yang layak dipilih akhirnya tidak dipilih hanya karena calon yang tidak layak memberi sesuatu. 100 ribu sembako untuk 5 tahun ya tete. Nah harusnya yang terpilih si A. Aduh ada nama calon A? Ada? Ada si Z, ada nama Z-nya. Umpamanya, nah harusnya si A, tapi karena si B ngasih, walaupun kita tahu ini gak layak. Karena masih bau kencur gitu. Tapi karena dia ngasih, kita coblos. Itu zalim, itu rishwah. Ada hak orang lain yang tergugurkan karena pemberian, namanya rishwah. Nabi SAW menyatakan, ar-rashi wal-murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya di dalam neraka. Tolak pemberian itu, ya, walaupun dia itu akan kita coblos umpamanya, tapi memberi jangan. Walaupun akan kita coblos. Nah seperti itu. Adapun kalau sudah kita coblos selalu nanti ini terima kasih dikasih 1 miliar terima tanpa perjanjian ya. Bagaimana jika selalu ada keraguan setelah istighfar apakah Allah ampuni dosa-dosa kita? Bagaimana ciri-ciri dosa kita diampuni? Atau tidak diterima. Takut dosa kita tidak diampuni itu harus. Takut amal-amal kita ditolak itu harus. Dan itulah karakter para sahabat. Allah menyatakan, Alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Kata Rasul, kata Allah bukan Rasul. Ini Al-Quran. Orang mukmin sejati adalah orang yang sudah melakukan amal-amal yang sudah mereka laksanakan, tapi hati mereka takut. Aisyah bertanya, salah paham. Apakah yang dimaksud dengan ayat itu yang sudah melakukan dosa buruk, mencuri, mabuk, zina, sehingga hatinya takut? Karena yang takut itu pasti yang sudah beramal buruk gitu kan, takut diazab. Apa kata Nabi SAW? Bukan begitu. Tapi mereka adalah orang yang sudah sholat, saum, melakukan ibadah. Tapi hati mereka takut ibadah-ibadah mereka ditolak. Dan tidak diterima. Termasuk sudah taubat. Tapi takut taubatnya ini ditolak oleh Allah. Apa akibatnya? Akibatnya setiap ibadah mereka tingkatkan lagi kualitasnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Karena takut ditolak lagi. Terus begitu. Akhirnya setiap ibadah di masa yang akan datang diusahakan lebih baik daripada ibadah sebelumnya. Nah itu perasaan takut ditolak itu menimbulkan efek positif yaitu selalu meningkatkan kualitas dan kualitas. Memperbaiki ibadahnya itu bagus. Adapun kalau efeknya buruk karena takut ragu diterima enggak diterima percuma akhirnya enggak ibadah. Saya mau sholatnya ragu takut ditolak capek gawe enggak pakai akhirnya enggak ibadah. Nah ini yang salah. Efek dari keragu-raguan diterima ibadahnya ini efeknya buruk, akhirnya berhenti, putus asa, ini yang tidak boleh ya. Jadi lakukan dua hal, tetaplah pertahankan kekhawatiran ditolaknya ibadah kita, tapi dampaknya harus positif, yaitu selalu meningkatkan kualitas amal dari yang kita lakukan dibanding sebelumnya. Itu yang harus kita lakukan. Izin bertanya, sholat yang dua rakaat itu terakhir duduknya tawaruk atau iftirash? Ulama ikhtilaf, yang sholat baik fardu ataupun sunnah yang dua rakaat. Yang fardu contoh sholat subuh, sholat jumat, sholat id, itu dua rakaat. Yang sunnah ya, semua yang sunnah rata-rata dua rakaat. Rata-rata, ada yang satu, ada yang tiga, contohnya witir. Nah sekarang yang dua rakaat, apa iftirash atau tawaruk? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan tawaruk, ada yang menyatakan iftirash. Jumhur ulama dari zaman dahulu sampai sekarang menyatakan iftirash. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ditinjau disidik-sidik, ditelak-telak, dipantau oleh seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujr, seorang sahabat yang selalu secara spesial memperhatikan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat diperhatikan, wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyat wa thana rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu yumna wa qada 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap dua rakaat selalu membaca at-tahiyyat sambil menghamparkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, dan duduk di atasnya. Ini iftirash. Setiap dua rakaat. Dan itu umum, baik dua rakaat itu tahiyat awal ataupun tahiyat akhir yang dua rakaat. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama menyatakan iftirash. Yang pertama. Yang kedua menyatakan seperti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Imam Syafi'i menyatakan kalau tahiyat itu diakhiri oleh salam berapa rakaat pun, maka tawaruk. Mau satu rakaat seperti sholat witir, dua rakaat seperti sholat subuh, jumat, atau sholat-sholat sunat, tapi diakhiri dengan salam. Apalagi tiga rakaat atau empat rakaat, maka duduknya tawarruk. Adapun kalau tidak diakhiri oleh salam, duduknya iftirash, walaupun itu rakaat terakhir. Tapi tidak diakhiri oleh salam. Bisa gitu, rakaat terakhir tapi diakhiri oleh salam? Bisa. Kasusnya dalam kasus apa? Masbuk? Bukan. Masbuk berarti bukan rakaat terakhir. Nanti nambah lagi dia ya. Coba sedikit cerdas. Tahiyat akhir tapi tidak diakhiri dengan salam. Dalam kasus apa? Hah? Mayit? Oh, mayit mah gak ada tahiyat. Dalam kasus sujud sahwi. Jadi setelah umpamanya sholat duhur atau asar, tapi tadi kelewat tahiyat awal, ya enggak? Pas tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir langsung salam? Tidak, tapi sujud. Maka walaupun tahiyat akhir, duduknya iftirash. Walaupun tahiyat akhir. Karena setelah tahiyat itu tidak langsung salam, tapi sujud lagi dua kali. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, walhasil ulama ikhtilaf. Antum menganut madhab yang mana? Silakan. Madhab jumhur iftirash. Mazhab Syafi'i tawarruk, ya. Dan saya tidak akan memberitahukan mazhab saya apa. Tapi jangan berantem karena hal ini, jangan, ya. Bagaimana hukumnya orang tua yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya? Ah, ini orang tua yang tak tahu diri, ada nggak di sini? Anak, rumah tangga anak, biarkan. Jangan ikut campur, berantem, usah ada UFO di dalam rumah tangganya, biarkan. Biarkan mereka menyelesaikan ini sendiri. Kecuali kalau mereka tidak mampu lalu lapor, baru. Itu tuntunan syariat. Dalam Al-Quran surah An-Nisa mulai 34-35 itu diceritakan tentang bagaimana mengatasi permasalahan internal rumah tangga antara suami istri dulu. Setelah tidak mampu, suami istri tidak mampu mengatasinya, barulah ya. Ayat 35 menyatakan fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus satu hakim dari pihak istri, satu hakim dari pihak wanita. Dari pihak suami. Lalu orang tua dari kedua belah pihak baru berembuk. Ikut terlibat. Kalau diminta. Kalau enggak diminta, jangan terlibat. Apalagi ngatur gitu ya. Maka banyaknya konflik yang lebih parah terjadi antara suami istri disebabkan karena intervensi atau keterlibatan pihak lain. Orang tuanya, mertuanya, saudaranya ikut ngatur. Nah itu, wah tamah parah. Ya. Nanti antum sebagai orang tua, punya anak berumah tangga, biarkan. Walaupun umpah rumahnya bersebelahan, kedengaran umpah hogag, diem. Jangan langsung tok-tok, ada apa? Jangan, biarkan. Itulah cara mereka menyelesaikan masalah istri. Anaknya nangis, cucu. Oh sini cucu, sini. Diapain tuh cucu saya? Padahal mah, ogoana incunanya. Turun nanti akina. Biarkan. Biarkan, biarkan. Kecuali kalau mereka minta pandangan kita, baru kita terlibat. Ini curhat lagi ini. Ibu dan ayah saya sering berbeda pendapat. Tuh, Ustaz lagi yang liar. Suatu saat ada hal yang harus saya putuskan dan saya menerima serta mengikuti saran dari ibu. Namun ayah malah marah tuh. Intervensi lagi. Jangan libatkan dulu orang tua ya dalam masalah internal rumah tangga kita. Ayah saya malah marah dan mendoakan hal buruk kepada saya karena saya dianggap tidak menghormati beliau sebagai kepala keluarga. Apakah saya berdosa karena tidak mendengarkan dan melaksanakan perintah ayah? Nanti kalau ikut ayah, ibu yang gitu ya enggak? Cok, kamu ikut ayah kamu. Singa anu, akhirnya mendoakan keburukan juga. Kalau tahu ayah ibu karakternya begitu, jangan libatkan dalam urusan kita. Malah tampakkan kita rukun-rukun saja, ya. Senyum mesra di hadapan ayah ibu, patangkep-tangkep ya dengan istri kita, ya. Begitu pulang suntrungkeun deui. Jadi jangan tampakkan kita punya masalah di hadapan orang tua, ya. Apalagi yang aduan sedikit-sedikit ngadu ke istri, ke ibunya, ke bapaknya. Dipanas-panas, ya suami kamu memang gak seperti bapak lah. Kata ibunya, cuma gitu. Apa beda dinar dengan dirham? Dinar itu uang emas, dirham uang perak. Satu dinar itu sebanding dengan 4,25 gram. 1/4 gram emas. Adapun satu dirham sebanding dengan 3 gram perak. Harga 3 gram perak. Itu dinar dengan dirham di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebut dengan makar? Cari di kamus bahasa Indonesia. Makar itu sudah di bahasa Indonesia ya. rencana jahat. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir membuat makar, untuk apa? Untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka bikin makar, Allah juga bikin makar. Makar maknanya rencana jahat. Sudah habis ya, sudah sampai di sini, waktunya juga sudah lewat. Insya Allah kita jumpa kembali hari Senin, hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.